Jika lah kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Jika lah kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan.